مضلا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم لا سهل انما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. معاشر المسلمين هذه جمل من رحمني ورحمكم الله. الحمد لله jadi artinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita untuk benar-benar kita memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada-Nya, senantiasa memperbaiki kemuliaan kita dan persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa muhasabah, muraqabah dengan apa yang kita jalani agar senantiasa sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Karena kehidupan kita tidak lain adalah untuk mengabdi kepada-Nya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa mencocoki dalam setiap gerak-geriknya dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salam wa salam. Karena demikianlah tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk kita senantiasa dalam kita berbuat dan bertindak senantiasa dibarengi dengan keilmuan dan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salam wa salam, agar senantiasa berbuat adil dan senantiasa berbuat ihsan dimanapun dan kapanpun, sampai ke dalam keadaan marah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kepada kita agar senantiasa berlaku adil. Demikian pula dalam kebencian kita pun juga agar senantiasa kita berlaku adil. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'dilu ihdinu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sampai kebencian kalian itu kepada satu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil, maka berlaku adillah dan ingin lebih dekat kepada taqwa. Makanya memuliakan Allah Subhanahu wa taala indahnya Islam, indahnya tuntunan-tuntunan Islam dalam keadaan apapun agar senantiasa kita terkendali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan bahwa seperti inilah orang yang kuat. Laisa syadidu bi sab'a inna asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang dalam bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya tatkala dia dalam keadaan marah. Maka jangan belakang Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang demikianlah keadaannya. Islam menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dan senantiasa juga berbuat ihsan dalam setiap sisi kehidupan kita. lebih lagi terhadap saudara-saudara kita. Wasiat Nabi alaihi salatu wasalam jelas kepada kita dalam Hajjatul Wada', beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haraman alaikum kahurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala balagh Allahumma ashhad. Sesungguhnya adalah kalian, harta dan harga diri kalian adalah haram, adalah mulia sampai hari kiamat, seperti kehormatan hari ini di tanggal 10 Zulhijjah, di bulan yang mulia ini, yakni di bulan Zulhijjah dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ibadatikum hadza dan juga di negeri kalian ini, di tanah suci. Maka demikian, harta, darah dan harga diri seorang muslim adalah senantiasa dimuliakan. Tidak boleh untuk kemudian diaminkan begitu saja. Dan demikianlah tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala, mari kita menelaah dan juga mengulik kepada sejarah dari orang-orang yang mengaku mereka adalah orang-orang yang paling berbakti, orang-orang yang paling membela dengan ibadat-ibadat mereka cinta kepada ahli bait, yang hakikatnya mereka adalah orang-orang yang haus darah dari darahnya kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Satu riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi Abu Nu'aim mengatakan Fadl bin Zubayr, di mana diriwayatkan telah datang seseorang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan ketika itu saya duduk di sisi beliau. Kemudian orang ini bertanya kepada beliau tentang bagaimana hukumnya darah nyamuk. Kemudian kata Umar mengatakan, "Bimana? Dari mana kau?" Orang ini kemudian mengatakan, "Min hadzal Iraq." Aku dari penduduk Iraq. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Unzuru ila hadza." Perhatikan wahai manusia kepada orang ini. Yas'alu 'an dabil ba'd. Dia bertanya tentang hukumnya darah nyamuk. Wa qadaruna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kira mereka ini alun-alun telah membunuh putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Huma raihatani minad dunya." Sungguh telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keduanya adalah wahai anakku di dunia ini. Maka jangan mendengar Allah Subhanahu wa taala, ini hakikat sejarah yang diabadikan oleh para ulama, kesaksian sejarah siapa sebenarnya yang membunuh dan yang mengayunkan darah Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka lah orang-orang yang Abdullah bin Sabah, dan mereka lah cikal bakalnya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah. Mereka lah yang mengkhianati kepada Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana hal ini dijelaskan dengan panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Maka silakan mengulang sejarah dan melihat kepada sejarah dari orang-orang yang mengibarkan bendera cinta kepada Ahlul Bait, padahal mereka hakikatnya para pengkhianat Ahlul Bait, dan mereka adalah orang-orang yang haus darah kaum muslimin. Maka jangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi riwayat yang ini terjadi di masa Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Seorang datang kepada beliau dan bertanya, "Ya Abu Sa'id, mata kulu bidami tarawih yusibud daw al-musallimi." "Wahai Abu Sa'id, bagaimana pendapatmu tentang darah serangga? Manakah lagi-lagi di mereka bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Sementara darah kaum muslimin mereka hadirkan. Kemudian kata Imam Hasan Basri mengatakan, ya ajaban mimman balagha bi dima'il muslimin ka'annahu kadh. Betapa mengherankannya orang-orang yang telah mengalirkan darah kaum muslimin yang mereka perlakukan seperti seekor anjing. Summa yas'aluna min darah. Kemudian bertanya tentang apa hukumnya darah suaminya. Jemaah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesaksian sejarah dari para ulama kita. Orang-orang besar mereka menjadi saksi dan ini tercatat dalam kitab-kitab mereka. Maka jemaah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, korban pertama dari mereka, dari orang-orang besar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Siapa sebenarnya yang kemudian membuat amal-amal melakukan revolusi yang mereka katakan dengan revolusi? Mereka adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, seorang yang pura-pura masuk Islam, kemudian membuat kerusakan-kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin, membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, sampai berhasil mengalirkan darah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelah itu terjadi perang besar di kalangan kaum muslimin, bahkan antara Ali bin Abi Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah dalam perang Jamal. Siapakah provokatornya? Mereka lah orang-orang yang Abdullah bin Sabah. Sampai kemudian yang lebih besar dari itu dalam perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka dia lain adalah provokornya dalam diri. Provokatornya adalah orang-orang yang Abdullah bin Sabah, orang-orang yang mau menuhankan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, yang sampai ketika mereka datang, bahkan Abdullah bin Sabah sendiri datang kepada Ali, kepada sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, antahu, engkau adalah dia, engkau adalah dia. Karena itulah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala memerintahkan untuk mereka dihukum agar dibuatkan paling, dibuatkan lubang dan dibakar. Inilah mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari guru sikap berlebihannya mereka, dan kemudian apa yang terjadi sampai sekarang ini. Maka ini yang terjadi di antara adalah muamalah yang mereka, dan ini mereka jadi dia adalah dari anggaran yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah, yang agama ini dibuji bangun di atas kebustaan dan di atas kepalsuan, dan sekali lagi bukan dari kaum muslimin, dan Islam berlepas diri dari mereka baik dalam akidahnya, ibadahnya, muamalah, demikian pula dalam moralitasnya. Maka sangat-sangat berbeda, bahkan kebiasaannya Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin bukan yang ada di tangan mereka. Demikian pula Bukhari yang ada di tangan kaum muslimin, mereka juga punya saingannya dengan judul Bukhari. Maka yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu keadaannya. Dan bagaimana menutupnya pertama-tama, siapakah orang itu? Adalah pengkhianatannya Ibnu Al-Qayyim yang mengkhianati kami kaum muslimin. Yang kemudian terjadilah apa yang terjadi, halnya kaum muslimin ini dan sia-sia begitu saja. Maka jangan dia mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini fenomena sejarah yang tidak sudah kita harus mengambil sejarah untuk kemudian kita kembali dan kembali kepada tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagaimana riwayat dari Ibn Abbas dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, tatkala kepergian Husain bin Ali ke Kufah, ke Irak, kemudian diingatkan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Sudah dinasihati sebelumnya kan, berbicara sebelumnya menjadi korban pertama adalah sepupunya sendiri, Muslim bin Rafi radhiyallahu ta'ala. Maka jangan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang terjadi, fenomena yang ada secara sekarang ini. Dan juga demikian pula negeri kita ini hendaknya menjadikan kita waspada dari musang-musang yang berbulu ayam, dari serigala-serigala yang berbulu lebah, yang mereka ada di tengah-tengah kita seakan-akan mereka adalah dari bagian korupsi. Maka sekali lagi Islam berlepas diri dari mereka dan mereka bukan dari Islam. Maka mereka adalah ibaratnya orang-orang yang ia nafaskan qabla an yatawakkal. Mereka mengalami menghibah seakan-akan mereka adalah orang paling dizalimi, seakan mereka adalah orang yang miskin yang perlu dikasihani. Namun setelah dikasihani dan mereka menyembuhkan kaum muslimin adalah akan menjadi korban pertama bagi dunia. Nasrullah sallallahu mudah-mudahan Allah sallallahu alaihi selamatkan kaum muslimin dari makar-makar musuh-musuh. Semoga Allah sallallahu alaihi memberikan bimbingan kepada kaum muslimin agar senantiasa kembali dan kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Karena ini merupakan jalan keselamatan. Dan semoga Allah sallallahu alaihi mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kaum muslimin, diberikan sabar dan istiqamah dalam berkhidmat dan mengabdi di dunia ini kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna wulidzalika qadir alaihi barakallahu wa lakum fil qur'anil azim fa ta'alu yakum min ayati rabbikum taqul man sama'u wastaghfirullaha wa lakum sayyidul muslimin qulidan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah yang saya syukurkan kepada Tuhan yang dinari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyar muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian dengan kita senantiasa jangan terkecohkan dengan berbagai hal propaganda-propaganda yang ada. Walhamdulillah Rasulullah SAW telah berikan kepada kita dua balasan yang mana kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, niscaya ini merupakan kunci keselamatan kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Tawakkaltum 'ala Allahi ma laa tasrifu bihi ma laa tadhillu abada kitab Allah wa sunnah." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang mana kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Maka waktu yang ada kesempatan untuk kita belajar mengkaji, mengilmui perhatian kita dengan ilmu agar senantiasa dalam setiap sisi kehidupan kita dibangun menjadi standarnya adalah tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salam. Ini yang akan menjadi keselamatan bagi kita dan ini yang insyaAllah akan menjadi pembela bagi kita sampai kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan dalam naungan Allah kita yang tidak dalam kesulitan ini. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.